pergi sambil menangis. Kau katakan kau takkan pernah kembali, dan dapat ku pahami satu alasan yang kau beri, apa yang mereka ingin.